Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم barakallahu fik. Kita lanjutkan membaca syarah atau kelanjutan syarah dari hadis ini. Sebelum kita lanjutkan, hadis ini diriwayatkan sahabat siapa? Siapa nama sahabat, sahabi yang meriwayatkan hadis ini? Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih asy-syaikh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang sedang dibahas, yaitu bab apa? Babul khawfi minasyirik, bab rasa takut dari kesyirikan. Apa kesesuaian hadis ini dari judul bab? Beliau jelaskan anna fihil khawfa minasyirikil asghar كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat penyebutan tentang al-khauf, ketakutan dari asyirkul asghar, terjatuh ke dalam syirik kecil, syirik asghar, sebagaimana di dalam dua ayat yang sebelumnya, itu ayat di dalam surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan ucapan dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Di dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan di awal bab terdapat penyebutan tentang al-khauf minasyirkil akbar, penyebutan tentang rasa takut dari syirik besar, terjatuh ke dalam syirik akbar. Ini alal qaul, alal qaul anna fi al ayah allati dzukirat fi surat an-nisa al murad bihi syirkul akbar. Menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya syirik yang dimaksud di dalam ayat inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, itu syirik akbar. Walaupun di sana ada pendapat ulama yang menyatakan, dan ini pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, bahwasanya ayat tersebut juga mencakup syirik apa? Asghar. Mencakup juga syirik asghar. Siapa yang masih ingat wajhul istidlal? Siapa yang masih ingat sisi pendalilan yang menunjukkan bahwasanya ayat tersebut juga mencakup syirik asghar? Siapa yang bisa menyebutkan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Di situ poinnya, syahidnya bisa diambil dari penggalan ayat itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Siapa yang masih ingat? Fadhal Mbak Muslih. Sisi pendalilannya bagaimana? Iya, apanya yang nakirah? Mananya yang nakirah? Mana? Iya, yang mana? Lafadz yang mana di dalam ayat tersebut yang nakirah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka. Yushraka nakirah. Yushraka itu isim atau fi'il? Fi'il. Ya, kalau fi'il tidak disifati nakirah. Nakirah ma'rifah disifati pada isim. Pensifatan pada isim. Lalu bagaimana penjelasannya? Emang betul pada penggalan ayat tersebut ayyushraka bihi. Tapi dari sisi mana nakirahnya? Hah? Huruf an. Huruf an di situ huruf apa itu? Disebut dengan huruf an apa? Harfu apa itu? Nasbin wa harfu nasbin wa la, bukan huruf qalb itu. Wa masdar. Ya, harfu nasbin wa masdar atau disebut dengan an al-masdariyah. Sehingga mengakibatkan ya adanya ta'wilul masdar. Fi'il yang disebutkan setelah an dita'wil menjadi masdar. Ayyushraka bihi. Kalau dita'wil masdarnya takdirnya bagaimana? Isyrakan. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Ya, disitulah nakirahnya. Isyrakan sebagai ta'wilul masdar dari fi'il ayyushraka bihi nakirah. Qaidah dalam ilmu usul nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Bahwasanya nakirah, isim nakirah yang disebutkan dalam konteks penafian itu memberikan faidah umum. Sehingga makna ayat innallaha sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan dengannya dalam bentuk apapun kesyirikan itu. Baik syirik akbar, syirik besar maupun syirik asghar, syirik kecil. Ya. Demikian wajhul istidlal atau sisi pendalilan yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwasanya ayat tersebut selain mencakup syirik akbar juga mencakup pula syirik asghar. Qala asy-syarih hafizahullahu taala wal babu syaminun lin naw'ain, dan bab ini mencakup dua jenis kesyirikan tersebut. Itu bab yang berjudul al-khauf minasyirik, rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan, takut dari kesyirikan. Ini mencakup dua bentuk kesyirikan, baik syirik akbar, syirik besar maupun syirik kecil. Jadi jangan sampai seorang hanya takut terjatuh pada syirik akbar dan dia merasa aman dari syirik kecil. Namanya kecil sehingga dia merasa aman. Tidak demikian. Walaupun penamaan syirik asghar itu adalah syirik kecil, tapi dia tetap di sisi Allah a'zam minal kabair. Lebih besar dosanya dibandingkan dosa-dosa besar yang ada. Lebih besar dosanya dibandingkan dosa zina, dosa minum khamr, dosa mencuri, dosa merampok, bahkan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu semua dosa-dosa besar. Tapi dosa kesyirikan lebih besar dari itu semua. Walaupun kesyirikannya tergolong syirik kecil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti tidak mengampuni dosa syirik. Walaupun itu syirik kecil. Ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Dan lebih berbahaya dibandingkan semua dosa besar yang ada. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala ma yustafadu minal hadith. Fawaid, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadith ini. Kita baca, setidaknya beliau menyebutkan ada tiga fawaid di dalam hadis ini. Al-faidatul ula syiddatul khawfi minal wuku'i fi syirkil asghar. Wadhalika min wajahain. Dahsyatnya rasa takut dari terjatuh ke dalam syirik kecil. Ya, besarnya rasa takut, dahsyatnya rasa takut dari terjatuh ke dalam syirik kecil. Dan tentunya seorang hamba yang memiliki ilmu tentang tauhid, tentang syirik, rasa takutnya terjatuh pada kesyirikan walaupun itu syirik kecil lebih besar dibandingkan rasa takutnya terjatuh pada dosa-dosa besar seperti dosa zina, minum khamr, dan sebagainya. Wadhalika min wajahain, dan itu dilihat dari dua sisi. Dari dua sisi ini, ya, kita disyaratkan untuk memiliki rasa takut yang besar terhadap dosa syirik kecil, apalagi syirik besar. Sisi yang pertama, al-ula atau al-awwalu, al-wajhul awwal, anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadidan. Bahwasanya Rasul, Nabiyuna alaihi salatu wassalam, takut dan mengkhawatirkan dari terjatuh ke dalam syirik kecil tersebut dengan rasa takut yang sangat besar. Ya. Ini digambarkan dari ucapan beliau, akhwafu. Di situ akhwaf, wazannya adalah isim tafdil. Dalam bahasa Arab itu menunjukkan tingkatan yang paling. Misalnya sebuah kata dalam bahasa Arab hasan. Hasan maknanya bagus, baik. Tapi kalau dirubah menjadi isim tafdil dengan wazan af'al, ya, menjadi ahsan, maka tingkatannya menjadi lebih tinggi lagi. Paling baik, terbaik, kamil, sempurna bahasa Arabnya. Tapi kalau dirubah menjadi wazan af'al, isim tafdil, ya, akmal, maka menjadi maknanya paling sempurna. Dan seterusnya. Maka demikian pula yang disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan dalam bentuk isim tafdil. Akhwafu. Jadi maknanya tidak hanya sekedar perkara yang aku takutkan. Ya, tapi maknanya akhwafu, perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan, ya. Akhafu alaikum, dari sekian perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Maka beliau ditanya, fasu'il anhu faqala, maka beliau menjawab, ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu adalah ar-riya. Di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang besarnya kekhawatiran beliau dari syirik asghar ini. Sisi yang kedua, ats-tsani, yang menunjukkan besarnya kekhawatiran beliau terhadap umat ini terjatuh pada syirik asghar. Annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi shalihin al-kamilin. Faman dunahum min babi aula. Bahasanya Rasulullah SAW mengkhawatirkan terjatuh ke dalam syirik kecil tersebut bagi orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi dan sempurna. Dari mana kita tahu ketika Rasulullah menyebutkan sabdanya tersebut, siapa yang diajak bicara? Yang diajak bicara siapa? Ashabun Nabi, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Yang mana mereka itu kata Rasulullah dalam hadis yang lain, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya tabi'in, dan yang setelahnya atba'ut tabi'in. Ini para sahabat, kedudukan beliau, kedudukan mereka radhiyallahu taala anhum. Dan tidak tersembunyi lagi bagi kita tingginya kedudukan mereka di dalam Al-Qur'an, yang mana mereka itu semua dijanjikan dengan surga, dengan al-jannah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hadid, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan setiap dari mereka itu, setiap dari para sahabat, terlepas dari tingkatan-tingkatan mereka yang berbeda-beda, kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan setiap dari mereka Allah janjikan dengan al-husna. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, ay al-jannah. Setiap dari mereka dijanjikan dengan surga, dengan al-jannah. Ya. Dan beberapa ayat yang lainnya menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Bersamaan dengan itu, Rasulullah mengkhawatirkan kesyirikan kecil, syirkul asghar menimpa mereka. Orang-orang soleh, orang-orang yang sempurna imannya, yang umat-umat setelahnya, generasi-generasi setelahnya pun diperintahkan Allah untuk mencontoh keimanan mereka. Ya. Dicontohkan untuk meneladani mereka di dalam keimanan. Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya mereka mau beriman sebagaimana imannya kalian, wahai ashabun nabi, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat demikian bunyinya. Fa'in amanu bimithli ma amantum, disebutkan dengan khitab, ya, mukhatab jama'. Siapa yang dimaksudkan dengan kalian di dalam ayat tersebut ketika turunnya ayat tadi? Tidak lain adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in. Sehingga generasi-generasi setelahnya, benar tidaknya iman mereka tergantung pada cocok atau sesuai tidaknya keimanan mereka dengan keimanan para sahabat. Sehingga keimanan para sahabat itu adalah mi'yar, tolak ukur benar tidaknya keimanan seseorang. Jika keimanannya sesuai dengan keimanan para sahabat, ibadahnya, akidahnya, manhajnya, ya, pemahamannya, metodenya di dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan pemahaman dan prinsip para sahabat, maka benar imannya. Sebaliknya, jika bertentangan dan tidak sesuai dengan keimanan para sahabat, maka itu menunjukkan rusaknya atau salahnya keimanan tersebut. Demikian kondisi para sahabat. Ya. Dan bersama dengan itu, Rasulullah SAW mengkhawatirkan kesyirikan, syirkul asghar menimpa mereka. Faman dunahum min babi aula. Kalau demikian kondisinya, para sahabat yang sebegitu tinggi kedudukannya dalam Islam dikhawatirkan Rasulullah untuk tertimpa syirik asghar, maka orang-orang yang tingkatannya di bawah mereka lebih-lebih lagi dikhawatirkan terjatuh pada syirkul asghar, apalagi kita yang lemah ilmunya, lemah takwanya, lemah imannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hendaknya kita lebih-lebih khawatir lagi terjatuh ke dalam syirkul asghar. Yang kekhawatiran itu membuahkan al-khawf war-raja, rasa berharap kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan berusaha menempuh al-asbab, sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan. Kalau seorang khawatir terjatuh pada sesuatu, dia akan berusaha menempuh dan melakukan sebab-sebab agar tidak terjatuh pada perkara yang dia khawatirkan. Berbeda dengan orang yang santai-santai, merasa aman, dia akan lalai sehingga tidak menempuh sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya dari perkara yang dikhawatirkan tadi. Maka di antara sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari kesyirikan ba'da taufiqillahi azza wa jal adalah talabul ilm, mempelajari ilmu syar'i, mempelajari tentang apa itu tauhid dan apa itu lawan dari tauhid, agar kita bisa menghindari dan menjauhinya. Nah, al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, besarnya kasih sayang Rasulullah alaihi salatu wasallam terhadap umatnya, terhadap umat beliau. Wa hirsihi ala hidayatihim wa nushihi lahum, dan besarnya semangat beliau terhadap hidayah bagi umatnya. Wa nushihi lahum, dan besarnya upaya beliau di dalam menasihati, menyampaikan nasihat kepada umatnya. Ya. Yang mana beliau demikian akhlak beliau, kondisi beliau sangat besar, syafaqahnya, rahmatnya terhadap umatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang ciri-ciri Rasul yang diutus kepada umat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, seorang rasul dari golongan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau perkara-perkara yang menyusahkan umatnya, yang menyusahkan kalian. Sehingga beliau sangat bersemangat agar umatnya ini tidak kesusahan. Harisun alaikum, sangat bersemangat umatnya mendapatkan kebaikan. Bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau adalah seorang yang sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Hal ini ditunjukkan diantaranya di dalam hadis ini. Ya, karena rasa sayangnya beliau kepada umatnya, beliau memperingatkan umatnya dari bahaya dosa syirkul asghar. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga, anna syirka yanqasimu ila akbara wa asghara. Bahwasanya syirik itu terbagi menjadi dua jenis, akbar dan asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Ini dua jenis kesyirikan. Fal akbaru huwa ayusawwiya ghairallahi billah fima huwa min khasaisillah. Ini definisi asyirkul akbar. Penting. Definisi syirik besar. Jika antum ditanya apa itu syirik besar, maka jawablah dengan definisi syirik besar yang disebutkan di sini. Apa itu syirik akbar atau syirik besar? Ayusawwiya ghairallahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa terjadi pada tiga hal. Baik terkait dengan ar-rububiyah, ketika seorang menyamakan selain Allah dengan Allah, Allah Maha Pencipta Al-Khaliq. Jika ada orang yang meyakini selain Allah ada pencipta selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan dalam hal rububiyah. Allah adalah Ar-Razik, zat yang Maha Pemberi Rizki. Jika ada orang yang menyangka dan meyakini ada zat selain Allah yang bisa memberikan rizki, maka dia telah terjatuh pada syirik dalam perkara rububiyah. Allah adalah Al-Mudabbir, pengatur alam semesta. Jika ada orang yang meyakini bahwasanya di sana ada pengatur alam semesta selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Karena definisinya ini, ayusawwiya ghairallahi billah fima huwa min khasaisillah. Terkait dengan hal al-asma wa sifat, ya, juga demikian. Ya. Dan yang sedang kita bahas adalah terkait dengan al-uluhiyah. Ya. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang meyakini bahwasanya di sana ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi, maka dia telah terjatuh pada syirik dalam hal al-uluhiyah. Mafhum sampai di sini? Ini definisi syirik akbar. Kemudian definisi asyirkul asghar. Maghrib sampai jam berapa? Hah? 6 menit lagi. Jam 6 lebih berapa? Jam 6 lebih? 8. Baik. Qala hafidhallah wal asgharu huwa ma ata fin nusus annahu syirkun walam yasil ila haddil akbar. Ini definisi syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Segala sesuatu, amalan, baik ucapan maupun perbuatan yang disebutkan di dalam nas-nas syar'i bahwasanya hal itu adalah kesyirikan, Ana ulang. Segala hal, perbuatan, ucapan maupun amalan yang disebutkan di dalam nas-nas syar'i, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, yang menyebutkan bahwasanya hal tersebut termasuk kesyirikan, akan tetapi tidak sampai derajat syirik akbar. Tidak sampai derajat syirik akbar. Ya. Ini definisi syirik kecil. Jadi jika kita menjumpai di dalam ayat Al-Quran maupun hadis, suatu ucapan atau suatu perbuatan dihukumi sebagai kesyirikan, tapi tidak sampai tingkatan syirik besar, syirkul akbar, maka itu tergolong syirik asghar, syirik kecil. Nanti akan kita pelajari di bab-bab setelah ini beberapa bentuk atau contoh syirik kecil. Ya, misalnya seorang yang manhalifa bighairillah, bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka dia terjatuh pada syirik asghar. Ya. Dan nanti contoh-contoh yang lainnya. Wal farqu bainahuma. Sekarang apa perbedaan antara kedua jenis syirik ini? Perbedaan yang pertama, annal akbara yuhbitu jami'al a'mal. Bahwasanya syirik akbar itu akan menghapuskan dan menggugurkan semua amalan. Seorang beramal dari kecil hingga besar, hingga dewasa, sampai umur lanjut usia 70 tahun, kalau dia di penghujung hidupnya, di penghujung usianya dia melakukan kesyirikan dan meninggal belum bertobat dari kesyirikan tersebut, syirik akbar, maka terhapus dan gugur semua amalan yang telah dia kerjakan selama hidupnya. Ini bahayanya syirik akbar. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan, maka amalanmu akan terhapus dan gugur seluruhnya. Wal asgharu yuhbitul amal alladhi qaranahu. Adapun syirik asghar, syirik kecil, akan menggugurkan dan menghapuskan amalan yang menyertai syirik kecil tersebut. Misalnya orang sholat, dia melakukan sholat karena riya, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, maka sholatnya itulah yang gugur dan terhapus amalannya. Plus ditambah dia dosa. Dosa apa? Syirik asghar. Jadi selain gugur amalannya, pahalanya terhapus, dia juga dapat dosa. Waliyadu billah. Perbedaan yang kedua, annal akbara yukhallidu sahibahu finnar. Bahwasanya syirik akbar, syirik besar, akan mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Wal asghara la yujibul khuluda finnar. Adapun syirik kecil tidak sampai mengakibatkan kekekalan di dalam neraka. Pelakunya tidak sampai kekal di dalam neraka. Perbedaan yang ketiga, annal akbara yungqilu anil millah. Syirik akbar, bahasanya syirik akbar, syirik besar, akan mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Mengeluarkan pelakunya dari agama. Wal asghara la yungqilu anil millah. Adapun syirik kecil, syirik asghar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Tetap dihukumi sebagai muslim. Ya. Ini perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Yang penting untuk diketahui dan digarisbawahi, kita harus tahu apa definisi dan apa hukum. Jadi kalau antum ditanya apa syirik kecil, jangan dijawab dengan hukumnya. Itu syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu bukan definisi, tapi itu hukum. Kalau dijawab apa definisi syirik kecil, maka jawab dengan tadi. ma ata fin nusus annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.